lama ku tak bisa mencari cinta di saat ku gelisah. Ku ingin menyapa, tak mampu bicara tentang cinta di saat ku mencoba. Ku yakin tak bisa. Sentuh hanya untuk digupayan. Terpaku terpana melihat senyumnya. Ku malu untuk bertanya. Ku yakin tak bisa. Wajah mempesona, senyuman tanda tanya. Oh sungguh luar biasa, kau buatku gila. Oh cantik, kau hanya jadi impian. Kau bukan untuk disentuh, hanya untuk digupayan. Malam ini